Papalakwanna suho. Papalakwanna suho hondongam mesa. O Teopilus, ilan induhuna suhaku, kupu makaleson ningkanna papalakwanna puang Yesus, susi pengkangan nakaha, susi pepak guhan na palanda, sulela kuallo na nyetiaka lanya suhuga. Watunna na tak pilanya suhuga, sola kekuasaan na penawa maseho, umpakahit dinggan na suhona to puha na pilei indola na pogautna. Puhay mate, kapuhamim papaitang kalena lakuinggan na suhona. Anang pogautoy buda tanda, anna makalesu di watu posule. Aka 40 pialo na nola siyong pelambi suhona, anna natulasan ni diyo na kapahentaan na puang alataala. Pisa watu, mahempuno ang mangan desola suhona, anna napakahit di inawa. Daun pelaya Yerusalem. Ampaya pak dandian na ambeku umba susi puha kutulasan kwa. Aka Yohanes uwa ia na pake mantedo, sapo iko, ta ulama saya na dipatamain kwa penawa maseho susi ditedo. Watun na nama hempun ni puang Yesus sola suhona, mekutana suhona nawa. Ode wata, latemung kampake de sule kapahentaan ta to Israel kia. Natimba puang Yesus nawa. Aka angka nambeku umpak tantui, ta iko manggi ak misan na kayato o kekuasaan na ambeku. Sapo iko, ladibengku ak kekuasaan kesulem penawa maseho lang kuasai kwa, analamendadi kwa sakbingku di Yerusalem, lembena Yudea, lembena Samaria anna sule lako lilik-lilik na lino. Puhan na maktula, tiaka ulanya lawa, naita suho na lambit na hihun ni gabus sampai ta ulanda naita. Mentongai pilanya lanyi indo suho na maktua, ia muitahan dua tau mak puheba mabusa di wampekna. Ia tappa mak kadan nindo tau nawa. Oto Galilea, akan nasi kadehe kok mak petua langan langi. Indo puang Yesus tiaga langan suhugan na pelekwa. Ia sial lah mak pasule sulia bomai, susi inde mui tak temo. Ia mak pasule nindo suho na lekbak lako Yerusalem, mengkalo dio mesa tanete disangai tanete saitun sikauku siam Yerusalem. Ia landai, lekbai lanya mesa lotem, onya sinang ito ho Petrus anna Yohanes, Yakobus anna Andreas, Filipus anna Thomas, Bartolomeus anna Matius, Yakobus anna na Alpeus, anna Simon, tumentama kakalibuan na tumbali kapahentaan na Roma, anna Judas anna na Yakobus. Sa inyong manonton ng pamesa penawa maksambayam, sola sanaka na kabayne, sola Maria indo na puang Yesus, anna sola subun na puang Yesus. Alweta toho, kek de Petrus ilan nalala na solana to makhempum, umbay la si satu 20 tau budanna, an nama kaday nawa. Oh, ingarna kwa sola subungku, ganna unisin na suak maseho, indo na palambik pinama maseho na palombun Daud, dio na Yudas to matalalan ni to sakka puang Yesus, moyan na yolona to diheken duka solaki, ana to mangalatawa duka ilam pengkahangangki. Indo doi saho na Yudas umpogau kakadakeam, puhan na alias sangena lita, ia etan nongi tappa lumba lambik tigon tan tambukna. Anna kahakahaya to'o, naisarnasan tau di Yerusalem, lambik indolita na sangai situ tulak na hakal dama, kalembasan na litak haha. Aka puhati suhai las suha pampujian nawa, pabai mammi lok baunyan na, anna pabai me mase-mase, anna lana ala tau sengak bawanganna. Dadi, lapahallu diala mesa tau, loh hangan nikam, ilam maya lalak na indoto siki pasola liu, indo anna sola pakampuan Yesus, na pahanduk dio pante dosan na Yohanes, sule laku allo na ngeitiaka puang Yesus langa suhuga na peleikam, anna mala, pada-pada kanu sakbi dio na katuban na sule. Ya si kana tuhon dua tau isanga Yusuf si dio antoi Barsabas, anna si dio ampiliu Justus, anna kaduan na isanga Matias. Ya mak sambajan nim, anna melawi nawa. Ode wata, iko losa tama penawanna si mesa-mesa tau. Tuhoi, menanna lampuelo inde dua tau, lampakilan inde pengkehangan la mendadi suhomu, lombala Yudas tontampi inde pengkehangam, akalakon nya lemba bolo la si patok na naungi. Si kanon din indo dua tau, ia Matias na hualo hangan indo to sapulo mesa, suho na puang Yesus.